جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إخواتي الله وأخواتي في الدين، أساتذة كرام، para ustaz, para ustazah, SDIT Ibu Naya, juga para staf dan pegawai SDIT Ibu Naya, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, senantiasa melimpahkan hidayah dan taufiknya. Allah Ta'ala memberikan keberkahan, segala kemudahan, dan juga segala perlindungan kepada para asatidzah sekalian, kepada ikhwan akhwat sekalian, juga kepada kita semua yang menyimak kajian ini. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa di hari Jumat siang kita lanjutkan pelajaran kita yang rutin ya dari kitab Al-Qaulus Sadid fi Maqasidit Tauhid karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yang merupakan syarat terhadap kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Dan kemarin sudah kita bahas bab tentang istighathah, bab minasyirki ayyastaghitha bi ghairillah aw yad'uwa ghairahu. Termasuk kesyirikan adalah beristighathah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Itu sudah baca matan yang disampaikan oleh penulis kitab At-Tauhid. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas bab yang sama, bab istighatsah, yang juga termasuk di dalamnya bab isti'anah dan juga bab nadzar. Namun sekarang kita baca syarah penjelasan dari Syekh Sa'di rahimahullah. Saya tampilkan. Boleh minta ini? Izin untuk share screen. Bisa share screen. Ya, kalau yang punya kitab bisa dibuka halaman 54. Kalau di PDF saya ini halaman 130. Ya, sambil nunggu izin share screen ya, kita sambil baca. Bab minasyirki an-nadharu li ghairillahi. Bab minasyirki al-istighathatu al-isti'adatu bi ghairillahi. Bab minasyirki an yastaghitha bi ghairillahi aw yad'uwa ghairah. Ini tiga bab syarahnya itu dijadikan satu. Tiga bab tentang nazar, tentang isti'adah, dan juga istighatsah syarahnya dijadikan satu. Karena ini satu hal yang sama, ya, yaitu ibadah kepada selain Allah. Syarih atau Syekh As-Sa'di mengatakan, Mata fahim tabbabita as-sabiqa fi haddi syirkil akbari, wa huwa anna man sarafa syai'an minal ibadati li ghairillahi, fa huwa musyrikun. Kata beliau, ketika Anda sudah paham kaidah-kaidah yang kemarin sudah dijelaskan, bahwasanya patokan syirik akbar adalah memalingkan satu ibadah kepada selain Allah. Menyerahkan satu ibadah kepada selain Allah itu adalah syirik akbar. Kalau satu aktivitas itu termasuk aktivitas ibadah, kemudian kok ditujukan kepada selain Allah, maka ini syirik akbar. Bahwa musyrikun, dan pelakunya adalah musyrik. Fahim tahadil abwaba at-talathata. Maka Anda akan memahami tiga bab ini. Jadi, menurut kitab Tauhid ini sudah runut. Ya. Penyampaian materinya sudah terstruktur, sudah runut. Karena di awal-awal beliau ingin menegaskan kaidah orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka dia adalah orang yang melakukan syirik akbar. Sehingga kalau di bab-bab awal itu sudah paham, maka nanti bab-bab selanjutnya gampang paham. Sehingga masalah nazar, isti'adah, istighafah, kalau diserahkan kepada selain Allah, ini adalah syirik akbar. Karena tiga hal ini adalah ibadah. Nah, ini faedahnya kita belajar runut. Kalau belajar runut, maka nanti memahami bab-bab setelahnya itu mudah. Tapi kalau belajarannya itu loncat-loncat, lompat-lompat, dari tengah atau dari ujung, maka sulit paham. Fahimta hadhil abwab ats-tsalatsata allati wala al-musannifu bayanaha. Maka Anda akan memahami tiga bab ini yang dijelaskan oleh musannif. Fa inna nadhara ibadatun madahallahu al-muwaffina bihi. Karena yang pertama adalah nazar. Nazar merupakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Allah taala menguji orang yang menunaikan nazar. Yufuna bin nadri. Allah taala katakan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menunaikan nazar. Wa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil wafa'i bin nadri at-ta'ati. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menunaikan nazar selama nazar itu berupa ketaatan. Wa kullu amrin madahahu asy-syari'u aw athna 'ala man qama bihi aw amara bihi fa huwa ibadatu. Setiap perkara yang dipuji oleh syariat atau orang yang melakukan perkara tersebut dipuji oleh syariat, maka perkara tersebut adalah ibadah. Ini juga sudah pernah kita jelaskan, definisi ibadah adalah Nah, di sini disebutkan oleh syarih fa innal ibadata, karena definisi ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal a'mali wal aqwali zahiratun wa batinatun adh-dhahiratu wal batinatu ya, atau adh-dhahirati wal batinatu. Ibadah adalah ismun jami', suatu istilah yang umum, istilah yang luas, mencakup semua perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik berupa amalan ataupun perkataan, yang adh-dhahirah, yang lahiriah maupun yang batiniah. Perkara yang berupa amalan anggota badan ataupun batiniah, perkara amalan hati. Ini definisi ibadah. Ini kalau bisa dihafal ya, para ustadz, para ustazah, juga para penuntut ilmu, hendaknya hafalkan definisi ibadah, karena penting ya. Karena masalah syirik dan bukan syirik itu sangat erat sekali kaitannya dengan definisi ibadah. Kalau suatu hal itu ibadah, dipalingkan kepada selain Allah, syirik jadinya. Kalau suatu hal itu bukan ibadah, dilakukan bukan karena Allah, gak ada masalah. Muamalah, misalnya orang kerja untuk cari duit, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, ada masalah. Maka perkara membedakan mana syirik, mana bukan syirik, ini sangat erat kaitannya dengan definisi ibadah, ta'riful ibadah. Itu sudah semestinya para penuntut ilmu itu menghafal ya definisi ibadah ini. Ini semua perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Intinya itu. Ini kalau ada stabilo ya. Ini di stabilo ya, di bold. Ma yuhibbuhullahu wa yardahu, itu di bold. Semua yang Allah cintai dan semua yang Allah ridhai. Nah, taunya dari mana Allah cintai, Allah ridhai? Taunya dari dalil. Ada ayat Quran atau ada hadis yang memuji amalan tersebut. Kalau ada ayat Quran atau ada hadis yang memuji amalan tersebut, berarti itu amalan ibadah. Kalau itu amalan ibadah, maka hanya boleh diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan tata caranya wajib ngikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu tidak ada dalil Allah memujinya atau Rasul memujinya, maka itu bukan amalan ibadah. Contohnya tadi kerja ya. Terus contohnya makan. Apa ada Allah Ta'ala dan Rasulnya memuji makan, memuji orang makan? Nah, yang ada melarang makan berlebihan. Ya. Wakul washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Ya. Ya, sebentar saya datang. Iya. Ya, assalamualaikum. Kita lanjutkan. Ya, contoh aktivitas yang bukan ibadah. Contoh aktivitas yang bukan ibadah itu makan. Kan tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang memuji makan. Contoh aktivitas yang bukan ibadah itu jalan-jalan. Tidak ada dalil Al-Quran dan Sunnah yang memuji jalan-jalan. Allah memuji orang yang jalan-jalan. Allah memuji orang yang main-main. Itu tidak ada. Maka jalan-jalan, main-main itu bukan aktivitas ibadah. Nah, kalau itu bukan aktivitas ibadah, maka namanya aktivitas muamalah. Atau disebut juga dengan aktivitas adah. Ya, adah artinya non-ibadah, muamalah. Nah, sehingga dengan kita tahu definisi ibadah, kita juga bisa menerapkan kaidah lain, yaitu al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal ibadah adalah haram. Wal aslu fil muamalah al-hil wal ibaha. Hukum asal muamalah adalah halal dan boleh. Ya, sekali lagi, hendaknya para penuntut ilmu, para ustaz, para ustazah itu hafalkan definisi ibadah ini. Ya. Dengan hafal definisi ibadah ini banyak hilang kerancuan. Ya, banyak kebingungan hilang. Wa nadharu min dzalika. Dan nadar adalah salah satu bentuk ibadah. Wa kadzalika amarallahu bil isti'adati bihi wahdahu. Demikian juga Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk beristi'adah kepada Allah semata. Minasyururi kulliha. Dari semua bentuk keburukan. wabil istighatsati bihi fi kulli syiddatin wa masyaqqatin. Dan Allah juga perintahkan kita untuk istighatsah, untuk minta pertolongan kepada Allah di setiap syiddah, setiap keadaan genting, wa masyaqqah, dan juga setiap keadaan sulit. Fahadhi ikhlasuha lillahi imanun wa tauhidun wa sarfu li ghairillahi syirkun wa tandidun. Maka tiga perkara di atas, yang nazar, kemudian isti'adah, kemudian istighatsah, kalau ikhlas diserahkan kepada Allah semata, itulah iman dan itulah tauhid. Iman dan tauhid itu sama. Jadi katanya seperti surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Beriman itu artinya bertauhid, berakidah yang benar. Kecuali orang-orang yang bertauhid, berakidah yang benar, wa amil shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh, dan saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi iman dan tauhid itu sama. Wasarufa li ghairillahi syirkun wa tandidun. Dan memalingkan tiga ibadah di atas, nazar, isti'adah, istighatsah, kepada selain Allah, itu adalah kesyirikan dan membuat tandingan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wal farqu baina ad-du'a'i wal istighatsati. Kemudian apa bedanya antara doa dengan istighatsah? Apa perbedaan antara ad-du'a, berdoa, dengan al-istighatsah? Anna ad-du'a'a 'ammun fi kulli al-ahwali. Doa itu sifatnya umum. Doa sifatnya umum di setiap keadaan. Istighatsatu ad-du'a lillah fi halati syada'id. Sedangkan istighatsah adalah berdoa kepada Allah dalam keadaan genting. Ya. Sudah kita jelaskan, istighatsah artinya talabul ghaus. Ghaus itu al-aun fi syiddah. Jadi talabul aun fi syiddah. Istighatsah artinya meminta pertolongan kepada Allah di masa genting. Jadi kalau doa itu sifatnya umum, kalau istighatsah itu spesifik, khusus dalam masa genting. Jadi istighatsah itu termasuk doa, tapi tidak setiap doa istighatsah. Fa kullu dzalika yata'ayyanu ikhlasuhu lillahi wahdahu. Namun semuanya itu, baik doa maupun istighatsah, wajib untuk mengikhlaskan aktivitasnya, mengikhlaskan doanya, mengikhlaskan istighatsahnya hanya kepada Allah semata. Wa huwa al-mujibu li du'a'id da'ina, al-mufarriju li kurabatil makrubina. Dan dialah Allah yang menjawab doa-doa orang yang berdoa, dan Allah lah yang memberikan solusi, memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang makrubin, orang-orang yang mendapatkan kesulitan. Wa man da'a ghairahu min nabiyyin aw malakin aw waliyyin aw ghairihim aw istaghatha bi ghairillahi fi ma la yaqdiru 'alaihi illa Allah fa huwa musyrikun kafirun. Orang yang berdoa kepada selain Allah, baik berdoanya kepada nabi atau berdoanya kepada malaikat atau berdoanya kepada wali atau berdoa kepada makhluk, kepada makhluk yang lain, baik kepada kuburan, kepada pohon keramat, batu keramat, penunggu gunung, penunggu laut, ya, penunggu lapangan, atau yang lainnya, atau dia beristighatsah kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali oleh Allah, bahwa musyrikun kafir, maka orang tersebut musyrik dan kafir, keluar dari Islam, ya, karena ini perbuatan syirik akbar. Syirik akbar mengeluarkan dari Islam. Berdoa itu adalah ibadah. Berdoa kepada selain Allah itu syirik akbar. Istighatsah adalah ibadah. Istighatsah kepada selain Allah syirik akbar. Wa kama annahu kharaja minad dini faqad tajarrada aydan minal aqli. Dan selain orang yang melakukannya itu keluar dari agama, orang yang melakukan tadi doa kepada selain Allah atau istighatsah kepada selain Allah, selain itu juga kata syarih di sini, tajarrada aidan min al-aqli. Hilang akalnya. Enggak waras. Kenapa kok berdoa kepada selain Allah? Kenapa berdoa kepada batu keramat, pada pohon, pada kuburan? Ini orang enggak waras. Fa inna ahadan min al-khalqi laysa indahu min an-naf'i wad-daf'i min qadra dharratin. Karena tidak ada satu orang pun, tidak ada satu pihak pun dari makhluk, tidak ada satu pihak pun, tidak hanya orang, baik itu malaikat, baik itu pohon, batu, tidak ada satu pihak pun yang mereka menguasai manfaat atau mencegah mudarat. Walaupun manfaatnya itu sebesar mithqalu dzarrah, sebesar biji sawi, ataupun mudarat yang dicegahnya sebesar biji sawi. Tidak ada yang bisa menguasai itu. Tidak ada makhluk apapun, baik malaikat, baik nabi, apalagi cuman batu, cuman pohon, berhala, yang bisa ngasih manfaat. Walaupun manfaatnya kecil, sebesar biji sawi. Paling banter mereka hanya bisa menjadi sebab. Ya. Seperti atasan kita misalnya, itu bisa ngasih gaji. Gaji manfaat nggak? Manfaat. Ya, manfaatnya besar ya. Tidak sebesar biji sawi, tapi besar. Tapi bukan gaji ini, hakikatnya bukan dari atasan. Atasan juga bisa dipecat, ya kan? Atasan juga bisa nganggur. Atasan sekedar sebab. Kamu dengar nggak dari atas, emang? Ya. Yeah. Yang mic-nya masih terbuka, di off dulu. Hatta owner perusahaan itu juga bukan dia yang ngasih manfaat, bukan dia yang ngasih gaji. Owner perusahaan bisa bangkrut, dia bisa pilot, ya, perusahaannya bisa dilikuidasi, ya, bisa dipilotkan oleh pengadilan. Jadi pada hakikatnya yang ngasih gaji kepada kita Allah Subhanahu wa Taala, ya, bukan atasan, bukan owner perusahaan. Ya, mereka sama sekali nggak bisa apa-apa. Nggak bisa ngasih manfaat walaupun sebesar biji sawi. Dan juga tidak bisa mencegah mudharat. Ya, seperti misalnya adanya helm ketika kita naik motor. Helm memang mencegah mudharat, tapi dia sekedar sebab. Sebab tercegahnya kita dari mudharat. Yang mencegah mudharat pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Taala. Buktinya banyak orang pakai helm ketika berkendaraan, kemudian kecelakaan dan tetap meninggal banyak. Maka helm bukan dia yang ngasih pencegahan mudharat. Pada hakikatnya yang mencegah mudharat Allah Subhanahu wa Taala. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa mencegah mudharat walaupun sebesar biji sawi. La'an nafsihi wa la'an ghairihi. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat atau mencegah mudarat sebesar biji sawi kepada dirinya sendiri. Kepada diri sendiri aja enggak bisa. Apalagi kepada zairih, kepada yang lain. Balil kullu fuqara'u ila Allahi fi kulli syu'unihim. Bahkan semuanya itu butuh kepada Allah dalam semua perkaranya. Maka kita harus sadari kita semua butuh kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maka adanya kita minta tolong, kita beristighatsah, kita minta perlindungan, beristi'adzah, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bukankah Allah Taala katakan dalam hadis qudsi dari Ibnu Abbas, ya, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta tolong, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian kata Allah, sesungguhnya kalian ja'i'un illa man an'amtuhu. Sesungguhnya kalian semua itu kelaparan kecuali Allah yang ngasih makan. Sesungguhnya kalian itu tidak berpakaian kecuali Allah yang kasih pakaian. Maka mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah makanan, mintalah kepada Allah pakaian. Bahkan dalam perkara-perkara yang remeh sekalipun. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah mengatakan, "Sallallaha kulla syai'in hatta asy-syisa'a." Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu walaupun asy-syisa'. Syisa' itu tali tali sendal. Sendal jepit itu ada talinya ya. Sendal jepit ada tali. Kalau sendal selop, nggak ada talinya. Sendal jepit ini ada talinya. Nah, zaman dahulu, orang pakai sendal itu, apa namanya, bikin ya. Jadi, alasnya dari, ada yang dari kulit, ada yang dari kayu. Kemudian talinya dari akar-akaran, ada yang dari daun-daunan. Beda dengan zaman sekarang ya, itu sudah satu paket ya. Alasnya sama talinya sudah sepakat. Kalau orang zaman dahulu beda, alasnya sendiri, talinya sendiri. Dan kata Aisyah, kalau talinya yang putus, ya, maka mintalah kepada Allah. Sampai seperti itu. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dan kata Syekh Al-Albani, hadisnya hasan. Ya, perkataan Aisyah, bukan perkataan Nabi. Dan juga Nabi SAW bersabda, "Idza tamanna ahadukum falyukthir fa inna ma yas'alu rabbahu azza wa jalla." Kata Nabi SAW, kalau seseorang berangan-angan sesuatu kepada Allah, punya keinginan kepada Allah, perbanyak saja. Yukthir, perbanyaklah keinginan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keinginan kalian itulah permintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah semakin diminta, semakin senang kepada kita. Beda dengan manusia, semakin diminta, semakin jengkel. Ya. Kalau kita dituntut terus, ya, seperti kepala sekolah, kalau kepala sekolah dituntut terus sama guru-guru, "Pak, bo gini, gini, gini, gini. Pak, bo jangan gitu. Pak, bo ada ini, bo ada itu." Nah, ini kalau dituntut terus, tentunya wajar kalau kepala sekolah jengkel. Nah, jadi, ya, antara adab kepada sesama muslim itu jangan terlalu banyak minta, baik minta di sini dalam artian minta ngemis dan juga minta bantuan, jangan terlalu banyak nuntut. Ini adab yang kurang baik, ini akhlak yang tercela ya. Minta dalam artian minta bantuan itu boleh, sebagaimana Allah Ta'ala katakan, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Minta tolong, minta bantuan boleh. Tapi jangan terlalu sering. Ya, jangan terlalu sering minta bantuan, minta tolong. Karena tentunya kalau orang diminta tolong terus-menerus, ya jengkel dan itu wajar. Karena ini minta bantuan kepada makhluk. Kalau minta kepada Allah, Allah semakin diminta, Allah semakin senang. Kata Nabi, "Falyukthir," perbanyaklah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Hibban disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah mengatakan, "Wa kana ba'du salafi yas'alullaha fi salatihi kulla hawaijihi hatta milha ajinihi wa 'ilfa syatihi wa 'alafa syatihi." Dahulu para salaf, mereka senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya. Dan mereka meminta kulla hawaijihi, semua kebutuhan-kebutuhannya, bahkan sampai milh. Milh itu garam. Ya. Garam aja minta sama Allah. "Ya Allah, cukupkanlah garam untuk makanku hari ini." Dan juga ala fasyatihi. Ya, apa namanya? Makanan untuk kambingnya. Jadi ya orang zaman dahulu juga ngarit ya, ngarit cari makanan, cari rumput-rumputan buat kambingnya. Dan bahkan sampai rumput buat kambingnya saja minta kepada Allah, "Ya Allah cukupkanlah makanan untuk hewan ternakku." Ya, tadi sampai sendal jepit saja, tali sendal jepit saja minta kepada Allah. Nah, kalau sampai perkara yang rame-rame ini minta kepada Allah, berarti perkara yang lebih besar lagi juga minta kepada Allah. Ya, masalah kesehatan, masalah pertolongan dari musibah, masalah jodoh, masalah rezeki, mereka minta kepada Allah. Jadi para salaf demikian. perkara besar minta kepada Allah, dan juga perkara remeh juga minta kepada Allah. Hati mereka selalu terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya demikianlah kita, ya. Jangan kita hati kita terkait kepada sebab. Ya, jangan hati kita terkait pada sarana-sarana. Jangan terkait pada gaji, yang terkait pada obat, jangan terkait pada dokter. Itu semua sebab. Ya, kita usahakan, namun jangan sampai hati kita terkait. Dan jangan sampai hati kita terkait kepada sesembahan selain Allah. Seperti hati kita terkait pada kuburan, pada pohon keramat, batu keramat. Sehingga kita berkeyakinan mereka bisa memberikan manfaat atau mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masuk pada pembahasan bab selanjutnya. Bab qaulihi ta'ala, bab firman Allah ta'ala. Ayyushrikuuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah kalian berbuat syirik? Apakah mereka berbuat syirik? Atau apakah mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun? Wa hum yukhlaqun, padahal mereka justru diciptakan oleh Allah. Apakah ini Allah mempertanyakan, namun maksudnya untuk mengingkari? Apakah mereka orang-orang musyrikin mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang sesuatu ini la yakhluqu syai'an, enggak bisa menciptakan sesuatu. Wa hum yukhlaqun, dan sesuatu ini justru diciptakan oleh Allah. Jadi di sini mempertegas tadi apa yang dikatakan oleh syarih, bahwasanya orang yang berbuat syirik itu tajarrada aqluhu, hilang akalnya, ya. Enggak waras gitu. Enggak masuk akal, enggak logis. Bagaimana mungkin kita berharap ya, kepada sesuatu yang sesuatu ini menciptakan aja enggak bisa. Dan sesuatu ini diciptakan oleh Allah. Ya, bahkan sesuatu ini dibuat oleh manusia juga ya, seperti ada orang menyembah berhala, berhala diciptakan oleh manusia, dibuat oleh manusia, dipahat ya. Dipahat, dipotong oleh manusia. Nah, kenapa diminta setelah itu? Kenapa disembah? Ini kan enggak waras, enggak logis. Ya, pohon. Pohon yang nanam orang ya. Kemudian orang manusia juga bisa nebang pohon itu, ya, bisa dipahat, bisa dipotong, bisa dicabut. Kenapa malah diminta-mintai? Kenapa malah diharap-harapkan manfaatnya atau berkeyakinan bisa mencegah mudarat? Ini kan enggak masuk akal. Jadi ayat ini isyarat kepada kita, Allah ingin mengisyaratkan bahwasanya orang berbuat syirik itu enggak masuk akal. Wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Dan mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Ya. Dan mereka tidak bisa memberikan nasran, pertolongan kepada penyembahnya, wala anfusahum yansur. Dan mereka juga enggak bisa menolong diri mereka sendiri. Surat Al-A'raf ayat 192, ayat 191 sampai 192. Jadi ini judul babnya. Judul babnya itu ayat ya. Dan ini banyak ya di kitab-kitab para ulama terdahulu yang menjadikan judul babnya itu berupa ayat atau berupa hadis. Seperti dalam kitab Sahih Bukhari ya, kitab Sahih Muslim, kita dapati banyak judul-judul babnya itu ayat atau hadis. Ya, sekalian ini judul bab. Selain ini judul bab, ini juga dalil yang pertama dalam bab ini. Ya, dalam bab ini ada dibawakan beberapa dalil, yaitu 3 ayat, surat Al-A'raf 191 sampai 192 dan juga surat Fatir ayat 13. Kemudian dua hadis. Ya, atau tiga hadis. Jadi yang tadi itu judul bab sekaligus dalil yang pertama. Maka kalau kita perhatikan ini bab ini bicara tentang masih bicara tentang apa namanya? Minta tolong kepada Allah. Ya. Bicara tentang al-isti'anah. Dan juga bicara tentang al-isti'adah masih terkait dengan bab-bab sebelumnya. Kemudian wa qawlihi dan firman Allah Ta'ala walladzina tad'una min dunihi ma la yamlikuuna min qitmir. Dan orang-orang yang kalian sembah selain Allah atau pihak-pihak yang kalian sembah selain Allah, segala sesuatu yang kalian sembah selain Allah, maka mereka tidak memiliki kuasa sama sekali walaupun kepada qitmir. Surat Fatir ayat 13. Semua sesembahan selain Allah tidak punya kuasa sama sekali walaupun kuasa kepada kitmir. Apa itu kitmir? Saya tunjukkan ya, gambar di sini. Ya. Ini ada gambar. Ada kitmir, ada fatil, ada nakir. Dan semuanya ini ada pada buah kurma atau pada bijinya, biji kurma. Yang punya kurma di rumah silakan diambil ya, kalau pengen tahu. Jadi Allah Ta'ala katakan tadi dalam surat Fatir, ma yamlikuna min kitmir. Mereka tidak punya kuasa apapun walaupun kepada kitmir. Kitmir itu selaput tipis yang menyelimuti atau yang memisahkan antara biji dengan daging kurma. Selaput tipis. Ya, yang punya kurma silakan diambil ya. Yang enggak punya nanti silakan pesan. Dan kepada saya, ini jualan jadinya. Jadi selaput tipis yang memisahkan antara biji dengan daging kurma. Dan ini tipis sekali. Ya tipis. Ya kalau kita suwek sobek dia gampang sekali. Ya, bahkan enggak kita suwe aja kita makan kurmanya dia sobek sendiri. Ini apa namanya? Ini makhluk Allah yang lemah sekali. Yang kecil lemah. Nah, maka kata Allah, sesembahan selain Allah kepada makhluk Allah yang lemah ini pun dia enggak punya kuasa. Enggak bisa dia, enggak bisa bikin, enggak bisa ngatur. Ya berhala-berhala wali-wali yang disembah pohon-pohon keramat itu nggak bisa bikin kitmir ini jadi kuat gitu ya. Harusnya dia lemah, aslinya lemah jadi kuat, nggak bisa. Kemudian bikin juga nggak bisa, bikin kitmir nggak bisa. Kemudian ada fatil. Ya Allah Ta'ala katakan, wala yadlimuna fatila. Dan Allah wala yadlimuna fatila. Fatila. Mereka tidak dizalimi oleh Allah walaupun sehelai fatil. Jadi Allah Ta'ala adil. Allah tidak memberikan hukuman, tidak memberikan adab kecuali karena yang dihukumi salah. Jadi Allah tidak memberikan hukuman kepada orang padahal dia enggak berbuat salah. Ujuk-ujuk punya dosa, ujuk-ujuk diadab enggak mungkin. Allah tidak akan berbuat zalim walaupun sehelai fatil. Fatil itu tangkai atau apa ya? Ya tangkai ada di dalam biji kurma. Biji kurma itu biasanya ada garisnya di tengah. Di satu sisi ada garisnya di tengah. Ya, kalau kita tarik itu ada keluar semacam tangkai ya, atau apa ya? Serabut gitu ya? Ada sedikit serabut. Itu kecil, ya. Kecil sekali. Maka di sini Allah ingin katakan Allah tidak akan berbuat zalim walaupun sekecil apapun. Dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala katakan wala yudlamuna naqira. Dan Allah tidak akan menzalimi manusia, menzalimi hambanya walaupun sebesar nakir. Nah, nakir ini juga titik yang ada di biji kurma. Ini sangat kecil juga. Jadi Allah ingin katakan, Allah tidak akan berbuat zalim walaupun sekecil nakir. Ya, maka luar biasa buah kurma ini ya. Buah yang penuh keberkahan. Dan dari buah kurma ini kita bisa muhasabah. Kita bisa merenungkan ayat-ayat Allah. Ya, kita bisa merenungkan tercelanya orang-orang yang menyembah selain Allah. Dan juga kita merenungkan betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan zalim. Dari sekedar kita merenungkan buah kurma. Ya, kita kembali ke kitab. Nah, jadi di dua ayat ini Allah ingin katakan semua yang disembah selain Allah, apapun semuanya, baik itu malaikat, baik itu nabi, wali, kuburan keramat, pohon keramat, batu keramat, ataupun yang lainnya, ya, jin dan yang lainnya, mereka tidak punya kuasa sama sekali. Sama sekali tidak punya kuasa. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa ngasih jodoh, tidak bisa ngasih rezeki, tidak bisa ngasih panjang umur, ya, tidak bisa memberi jalan keluar dari masalah, dan juga tidak bisa mencegah mudharat. Tidak bisa mencegah kematian, tidak bisa mencegah penyakit, tidak bisa menyembuhkan penyakit, ya, tidak bisa mencegah bencana alam, tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Ya. Hatta malaikat pun enggak bisa. Malaikat pun enggak bisa. Oleh karena itu, maka orang kalau ingin minta pertolongan, jangan kepada mereka. Minta perlindungan, jangan kepada mereka. Minta pertolongan, minta perlindungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang punya kuasa atas manfaat dan mudarat itu hanya Allah semata. Wa fi sahihi an Anas. Dan dalam hadis yang sahih. Hadis yang sahih di sini maksudnya sahih Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang sahih dari dalam riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Anas bin Malik mengatakan, "Syujjan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu luka. Terluka, syujja terluka ketika perang Uhud. Perang Uhud, kaum muslimin menang atau kalah? Ya, para ustaz, para ustazah, menang atau kalah? Jawabannya kalah. Ya. Yang menang perang Badar, kalau perang Uhud kalah. Sampai Rasulullah terluka. Ini menunjukkan Rasulullah tidak bisa mencegah mudharat. Tidak boleh beristianah, beristighfar kepada Rasulullah SAW. Beliau manusia. Bedanya beliau diberikan wahyu saja. Tidak boleh disembah. Tidak boleh berdoa kepada beliau. Tidak boleh istianah, istiadah, istighfar kepada beliau. Buktinya beliau saja terluka. Waku sirat ruba'iyatuhu, dan patah salah satu gigi ruba'iyah. Gigi rubaya itu gigi geraham, ya. Karena gigi geraham ada 4 ya, kalau nggak salah. Yang disebut rubaiyah, 4 pasang atau 2 pasang, jadinya 4. Jadi sampai gigi geraham Nabi itu patah. Faqala, kemudian Nabi pun marah, ya. Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum? Bagaimana mungkin suatu kaum bisa beruntung kalau mereka suka melukai nabinya? Ya, Rasulullah marah. Fanazalat, maka turunlah ayat, laisa laka minal amri syai'un. Wahai Rasulullah, engkau tidak punya kuasa sama sekali. Al-amr di sini maksudnya kuasa, kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya, atau kuasa. Kuasa kepada apa namanya? Kaun. Pada alam semesta, baik kepada alam maupun kepada makhluk-makhluknya. Rasulullah tidak punya kuasa sama sekali. Surat Al-Imran ayat 128. Jadi hadis ini Cara memahaminya itu kita sandingkan dengan ayat yang sebelumnya dibawakan. Ya, kalau kita bicara tentang makna hadis ini banyak maknanya. Ya. Bosnya Rasulullah SAW itu juga bisa terluka. Bosnya Rasulullah SAW itu bersemangat ketika berjihad. Bosnya Rasulullah, bosnya kaum muslimin juga bisa kalah di masa itu. Dan seterusnya ya, banyak maknanya banyak. Namun yang diinginkan oleh penulis kitab At-Tauhid di sini adalah sebagaimana makna yang disebutkan di ayat. Ya. Bahwasanya semua selain Allah itu tidak punya kuasa sama sekali terhadap suatu apapun di muka bumi ini. Nggak bisa menguasai langit, bumi, ya, gunung, sungai, laut, angin, awan, nggak bisa. Demikian juga nggak bisa menguasai orang-orangnya supaya jadi soleh, supaya jadi nggak soleh, supaya sakit, supaya sembuh, supaya sehat, supaya kaya, miskin, nggak ada yang bisa menguasai selain Allah. Demikian juga Rasulullah SAW. Rasulullah laisa laka minal amri syai, nggak bisa menguasai urusan taufik, urusan hidayah dari orang-orang yang melukai beliau. Allah, Rasulullah nggak bisa menguasai itu. Wafihi an ibni Umar. Demikian juga hadis selanjutnya. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i fi ar-rak'ati al-akhirati min al-fajr. Bahwasanya Ibnu Umar mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengangkat kepalanya dari ruku. Ini setelah ruku ketika i'tidal di rakaat yang terakhir di salat subuh. Rasulullah berdoa Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Wa ba'da ma yaqulu sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd. Rasulullah berdoa ya Allah laknatlah si fulan dan si fulan. Setelah itu baru Rasulullah mengatakan sami Allahu liman hamidah. Atau Rasulullah katakan itu setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu. Kemudian akbar Rasul mengatakan Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Ya Allah laknatlah si fulan dan si fulan. Ya. Itu Rasulullah SAW mendoakan keburukan kepada kaum yang telah membunuh kaum muslimin. Saya akan tunjukkan hadis lengkapnya. Iya. Hadis tentang kunutnya Rasulullah ini banyak ya. Rasulullah SAW membaca doa kunut di rakaat yang terakhir. Kita lihat bagaimana hadisnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW berdoa kunut selama sebulan penuh. Beliau mendoakan keburukan kepada suku Re'lan dan Dakwan serta Usayyah yang mendurhakai Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian Anas bin Malik tadi, ya, hadis dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, syukure lan dakwan Usayyah dan Bani Lihyan meminta bantuan kepada Rasulullah SAW untuk berlindung dari musuh. Kemudian Nabi SAW memberikan bantuan 70 orang ansar yang kami sebut sebagai qurra. Qurra itu orang yang mengajarkan Al-Quran. Orang yang menghafalkan dan mengajarkan Al-Quran. Ya, di sini qurra ini bukan yang baca Quran ya. Kalau zaman sekarang qurra itu yang baca Quran ya. Qurra itu jamak dari qari. Kalau zaman sekarang qari itu orang yang pintar baca Quran yang suaranya indah. Ya. Tapi di zaman salaf qurra itu orang yang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Yaitu 70 orang Ansar ini yang dia berilmu, ulama-ulamanya, ulama yang sahabat. Kebiasaan para sahabat yang disebut qura ini adalah mereka mencari kayu bakar di siang hari dan menegakkan sholat malam di malam hari. Ini ahli ibadah. Ketika 70 orang Ansar ini berada di perjalanan ya bersama Sukore, Ilan, Takwan, Usayyah, dan Bani Lihyan, dan sampai pada sumur Ma'unah, mereka pun ternyata dibunuh dan dikhianati oleh Sukore, Ilan, Takwan, Usayyah, dan Bani Lihyan. Paham ya? Lalu ceritanya paham ya? Jadi, empat suku ini datang kepada Rasulullah, minta bantuan. Rasulullah, kami butuh bantuan. Rasulullah katakan, ya, kami berikan bantuan 70 orang Ansar. Kemudian mereka pulang. Di perjalanan, belum sampai ke tempat mereka di tengah jalan, itu di sumur Ma'unah, ternyata 70 orang ini cuma mau dibunuh. Jadi empat suku ini ngapusi. Bilang yang mau minta bantuan, ternyata cuma mau membunuh kaum muslimin. Ini keterlaluan sekali. Berkhianat. Berita ini pun sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun marah. Beliau melakukan kunut nazilah selama sebulan penuh pada sholat subuh. Mendoakan kehancuran terhadap suku Rehlan, Zakwan, Musayyah, dan Bani Lahyan. Nah, tadi, yang dalam hadis Ibnu Abbas, Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan. Maksudnya, suku Rehlan, Zakwan, Musayyah, dan Bani Lahyan. Hadisnya sahih riwayat Al-Bukhari. Mau perhatikan ya. Dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik juga, Rasulullah SAW terkadang berdoa kunut pada sholat maghrib dan sholat subuh. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ya, jadi tadi kan disebut Nabi berdoa kunut sebulan penuh. Sebulan penuh ini apakah di sholat subuh terus? Jawabannya tidak. Tapi Nabi terkadang berdoa kunut di sholat yang lain. Contohnya di sholat maghrib. Demikian juga Nabi berdoa kunut subuh di sholat, berdoa kunut di sholat isya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan selama sebulan penuh Rasulullah SAW setelah membaca Sami'allahu liman hamidahu, pada rakaat terakhir dari sholat isya, beliau membaca doa kunut. Jadi selain sholat subuh, sholat maghrib juga, sholat isya juga. Nah, sehingga kata Ibn al-Qayyim rahimahullah, Nabi SAW itu membaca doa kunut pertama ketika ada nazilah. Ketika ada musibah bencana. Terbunuhnya 70 orang kaum Ansar, 70 orang sahabat Nabi ini bencana. Ketika itu kaum muslimin belum terlalu banyak. 70 orang ini sudah kehilangan banyak sekali. Ini bencana. Karena Nabi pun membaca doa kunut. Jadi doa kunut itu dibaca ketika ada nazilah, ada bencana. Kemudian kunutnya Nabi itu tidak hanya di sholat subuh, kata Ibnu Qayyim. Namun memang yang paling banyak di sholat subuh. Paling banyak sholat subuh, tapi tidak hanya ketika sholat subuh. Sholat maghrib juga, sholat isya juga. Adapun orang-orang yang merutinkan kunut di sholat subuh, maka ini keliru. Makanya ini keliru. Ketika tidak ada musibah, tidak ada apa-apa, dirutinkan kunut di sholat subuh, maka itu keliru. Ya, kalau kita bahas masalah kunut subuh, ini panjang ya. Ada khilaf di antara ulama tentang bagaimana hukum merutinkan. Jadi masalah itu bukan apakah Rasulullah itu kunut atau tidak, bukan. Rasulullah kunut jelas, ini pasti Rasulullah itu pernah kunut. Hadisnya banyak, ya, hadisnya belasan puluhan banyak menyatakan Rasulullah kunut. Tapi kunutnya Rasulullah itu karena ada musibah. Ya tadi terbunuhnya 70 orang Ansar dan juga musibah-musibah yang lain. Tapi yang jadi permasalahan adalah apakah Rasulullah rutin kunut terus sampai beliau meninggal. Baik ada musibah, baik enggak ada musibah. Ini yang jadi permasalahan. Karena ada hadis. Karena ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunut sampai beliau bertemu dengan Rabb-nya. Qanata Rasulullah. Rasulullah berkunut sampai beliau bertemu dengan Rabbnya. Hadis ini diposisikan oleh para ulama. Di antara ulama mensahihkan. Di antaranya mensahihkan oleh Imam Syafi'i. Hanya Imam Syafi'i memandang kunut subuh secara rutin itu hukumnya sunnah. Dan sebagian ulama mendhaifkan, mengatakan hadis ini dhaif. Di sisi lain ada hadis dari Abu Malik Al-Asja'i. Ketika ditanya oleh anaknya, "Wahai bapak, wahai bapakku, engkau sholat bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Umar. Apakah mereka kunut di waktu subuh?" Maka bapaknya ini, Abu Malik Al-Asja'i mengatakan, "Ayya bunayya bid'atun." Wahai anakku, itu perbuatan bid'ah. Rasulullah enggak pernah merutinkan kunut subuh, merutinkan kunut di waktu subuh. Sehingga para ulama berbeda pendapat menjadi empat pendapat ya, tentang kunut subuh ini. Antara ulama ada yang mengatakan sunnah. Ya, ini pendapatnya Syafi'i dan juga Syafi'iyah. Di antara ulama ada yang mengatakan makruh. Di antara ulama ada yang mengatakan boleh saja. Tidak sunnah, ya, tidak makruh, tapi boleh saja. Kunut boleh, tidak kunut juga tidak apa-apa. Kemudian di antara ulama ada yang mengatakan bid'ah. Dan ini ulama madhab ya, di antaranya Abu Hanifah. Ya, mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Jadi ini bukan pendapatnya Sya'albani ya, bukan. Bukan pendapatnya Syekh bin Baz, bukan pendapatnya Utsaimiyah, tapi pendapat ulama terdahulu yang mengatakan kunut subuh bid'ah ada. Dan wallahu taala alam, kebanyakan ulama sunnah kontemporer merujukkan pendapat yang terakhir, maksudnya kunut subuh itu bid'ah. Merutinkan kunut subuh itu bid'ah. Karena Nabi tidak pernah melakukan itu. Andaikan hadis tadi sahih, andaikan hadis qanata Rasulullah SAW itu sahih, maka tentunya ada riwayat-riwayat lain dari para sahabat. Karena kalau kunut subuh itu dirutinkan, ya, maka ini kan sholat subuh itu tiap hari. Ya, bukan cuma sekali dua kali. Ya. Setiap hari sholat subuh, tentunya para sahabat sudah meriwayatkan. Ya, bahwasanya Rasul ketika sholat, di sholat subuh, itu baca doa kunut. Ya. Rasulullah ketika masa ini, tahun ini, baca doa kunut. Ya, ketika mau meninggal, baca doa kunut. Tapi tidak kita temukan. Ya, bahkan ada yang mengingkari tadi. Di antaranya hadis Abu Malik Al-Asja'i. Jadi, yang rajih, merutinkan kunut subuh itu perbuatan yang diada-adakan. Tidak pernah Rasulullah tampakkan. Namun, ini adalah masalah yang ringan. Masalah khilaf tentang merutinkan kunut subuh ini masalah ringan. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ini mengatakan Syekh bin Baz ya, beliau katakan wa fi hadzal amri wa hadzal amru wasi'. Beliau katakan perkara ini perkara yang longgar. Artinya tidak dibuat menjadi perkara yang membedakan mana ahlu sunnah, mana ahlu bid'ah. Tidak. Ya, hatta ulama yang mengatakan kunut subuh itu bid'ah, mereka tidak menjadikan perkara ini menjadi patokan mana ahlu sunnah, mana ahlu bid'ah. Sehingga nanti yang kunut subuh, umumnya ahlu bid'ah. Yang tidak kunut subuh, oh ahlu sunnah. Tidak. Tidak ada. Ya. Coba kita lihat dalam kitab-kitab akidah wasitiyah, akidah tahawiyah, ya, syarul sunnah al-barbahari, ya, as-sunnah al-mudanni, dan yang lainnya, tidak ada disebutkan di sana. Ahlu sunnah adalah yang tidak kunut subuh. Kemudian yang kunut subuh, dia lalu bid'ah. Tidak ada. Ya, ini masalah khilafiyah ijtihadiyah. Tidak menjadi patokan pembeda mana ahlu sunnah mana bid'ah. Yang kata Syekh bin Baz, ini perkara yang longgar. Nah, jadi kita kembali ke kitab Tauhid. Rasulullah mencela Sukure'lan, Zakwan, Usayyah dan Bani Lihyan. Fa'anzalallahu laysa laka minal amri syait. Maka Allah pun turunkan ayat laysa laka minal amri syait. Ayat yang tadi. Wafiru ayat ini dalam riwayat yang lain. Yad'u ala Safwan ibn Umayyah wa Suhail ibn Amr wal Harith bin Hisham. Maksudnya Nabi SAW dalam doa kunutnya, beliau mendoakan keburukan kepada Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Harith al-Harith bin Hisham. Ini tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh musyrikin ketika itu. Panazalat laisa laka minal amri syai. Kemudian turunlah ayat laisa laka minal amri syai. Rasulullah, apakah mereka dapat hidayah atau mereka akan diadab, itu bukan urusanmu Rasul. Ya Allah tegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Nah, juga dalam masalah ini ada hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzil alaihi wa andir asyratakal aqrabin. Rasulullah SAW berdiri. Berdiri di hadapan banyak orang ketika turun ayat wa andir asyratakal aqrabin. Wahai Rasulullah, andir. Berilah peringatan kepada asyratak, kepada keluargamu. Al-aqrabin yang dekat-dekat, kepada karib kerabatmu. Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi untuk mendakwahi keluarga yang terdekat dulu. Ini merupakan titik awal perpindahan antara fase sirriyah dengan fase jahriyah. Awal-awal Nabi disuruh untuk sirriyah. Dakwahnya sembunyi-sembunyi. Karena ketika turun ayat-ayat seperti ini, nah ini indikasi Rasul disuruh untuk dakwah jahriyah terang-terangan. Maka Rasulullah pun berdiri di depan banyak orang. Faqala, Nabi bersabda, ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy. Karena orang-orang Quraisy banyak di sana masih kerabat dengan Nabi. Atau kalimatan nahwah atau perkataan yang semisalnya. Ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Hendaknya kalian tebus diri kalian sendiri. Aku tidak bisa menjamin diri kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Abbas ibn Abdul Muthalib, la ughni anka minallahi syai'a. Wahai Abbas ibn Abdul Muthalib, paman Nabi. Aku tidak bisa menebus dirimu di hadapan Allah. Ya Safiyatu ammata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Safiyah, bibi Rasulullah SAW, aku tidak bisa menebus dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya Fatimatu binatu, wa ya Fatimatu binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallini min mali ma syi'ti la ughni anki min Allah syi'a. Wa ya Fatimah, putri Nabi SAW, silakan engkau minta kepadaku berupa harta karena engkau adalah anakku, ya, sudah menjadi hak dirimu untuk dinafkahi olehku. Tapi aku tidak bisa menebus dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi saja tidak bisa punya kuasa terhadap hidayah, terhadap taufik ya, yang didapatkan oleh para manusia. Hatta itu anak beliau, hatta itu paman beliau, bibi beliau, keluarga beliau, atau beliau tidak bisa menjamin hidayah. Beliau tidak punya kuasa terhadap mereka. Ya, tidak bisa menjamin surga nerakanya, tidak bisa. Yang bisa menjamin hanya Allah Subhanahu wa taala, yang menentukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan tidak ada selain Allah yang punya kuasa dalam memberikan manfaat, baik manfaat itu berupa hidayah, ya, berupa taufik, rezeki atau yang lainnya, dan juga tidak ada satupun yang punya kuasa terhadap pencegahan atau dalam mencegah mudarat dalam hal apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita persilakan kalau ada pertanyaan. Baik, jazakumullah khair kepada Ustaz Widian atas materi yang disampaikan pada siang hari ini. Kemudian kepada saudara-saudara sekalian, jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Tips sebenarnya tidak ada yang bertanya ya. Nah, ditutup Ustaz ini. Ya, kalau nggak ada yang nanya, saya ingin nambahkan lagi ya tadi masalah kunut subuh. Ya, tadi saya katakan ada empat pendapat ya, ada empat pendapat ulama tentang kunut subuh, merutinkan kunut subuh. Jadi sekali lagi yang jadi masalah itu bukan kunut subuhnya ya, bukan kunutnya Nabi. Kalau Nabi pernah kunut subuh, Nabi pernah kunut, nah itu jelas, itu pasti, itu benar adanya. Tapi jadi masalah adalah apakah dirutinkan setiap hari, yang jadi masalah. Dan ada empat pendapat. Nah, pertama yang tadi ulama yang mengatakan hukumnya sunnah. Dan ini merupakan pendapatnya Imam Syafi'i, kemudian juga Imam Malik, kemudian Ibnu Abdul Bar, Ibnu Abi Ya'la, dan juga salah satu pendapat Imam Ahmad. Salah satu pendapat Imam Ahmad, beliau menganjurkan untuk merutinkan kunut subuh. Pendapat yang kedua, ulama yang mengatakan makruh. Di antara ulama yang mengatakan makruh, di antaranya Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian juga Al-Layth bin Sa'ad, Ibnu Syabramah, dan lainnya. Kemudian di antara ulama ada mengatakan bid'ah, ya, di antaranya Al-Imam Abu Hanifah, kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim, juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan pendapatnya keempat, ulama yang mengatakan hukumnya boleh. Boleh kunut, boleh tidak. Ya, tidak sampai sunnah dan itu tidak sampai makruh. Terus sekedar boleh saja. Ini diantara yang berpendapat demikian adalah Al-Imam At-Tabari, dan juga salah satu pendapat Sufyan Ats-Tsauri, dan juga Ibnu Hazm. Jadi ini masalah khilafiyah ijtihadiyah ya. Kita tidak ingkari ada khilafiyah dalam masalah ini. Orang yang mengatakan ini tidak ada khilaf, ini keliru. Nah, nyatanya ada khilaf. Jadi saya ingin mengoreksi keyakinan sebagian orang yang menjadikan masalah ini seperti masalah akidah, seperti masalah usul, masalah landasan. Ini enggak benar. Karena nyatanya ada khilaf, dan yang khilaf ini ulama-ulama sunnah. Tadi Sufyan Al-Thawri, ya, kemudian juga Ibnu Abil Bar, Imam Ahmad. Apa ini bukan ulama sunnah? Ya, apa ini ulama bid'ah? Ya, tidak. Dan juga Syekh bin Baz sendiri mengatakan ini perkara yang wasit, perkara yang longgar. Ya. Walaupun yang kita rajihkan adalah bahwasanya tidak perlu ya, merutinkan kunut di waktu subuh. Ini adalah perbuatan yang diada-adakan, tapi tidak pernah lakukan, para sahabat juga tidak pernah lakukan. Namun bagi orang yang mengambil pendapat yang lain, ini kita toleransi. Ya, tidak kita katakan dia ahlul bid'ah, tidak. Boleh kita kritik, boleh kita sampaikan yang tepat itu seperti ini, dalilnya seperti ini, boleh. Ya, dalam bab mengkritik, dalam bab menasihati, memberikan masukan, boleh. Adapun kita mengatakan orang yang kunut subuh, merutinkan kunut subuh itu ahlul bid'ah, ini enggak benar. Atau sesat juga enggak benar. Dan juga perlu dipahami bahwasanya kalau kita lihat praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi dalam hadis yang kita lihat ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca kunut itu merupakan atau yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah doa keburukan untuk kaum-kaum yang durhaka. Jadi Allahumma al'an fulan wa fulan, Allah laknatlah si fulan dan si fulan. Dalam Kesempatan yang lain, Nabi berdoa, Allahumma anji Ayyash ibn Abi Rabi'ah. Allahumma anji Al-Walid ibn Al-Walid. Allahumma anji Salamah bin Hisham. Ya Allah, tolonglah Ayyash bin Rabi'ah. Ya Allah, tolonglah Walid bin Al-Walid. Ya Allah, tolonglah Salamah bin Al-Hisham. Allahumma anji al-mustad'afina minal mu'minin. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang lemah dari kalangan kaum mukminin. Dan seterusnya. Jadi doanya seperti itu. Ya. Adapun doa Allahumma hdini, Allahumma dina fi man hadai, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, dan seterusnya, itu adalah kunut witir. Yang Nabi ajarkan ketika kunut witir. Kunut dalam sholat witir, ya, bukan dalam sholat subuh. Ya, jadi ini juga salah satu hal yang perlu dicermati, ya. Karena banyak orang menyangkanya ini doa kunut subuh. Allahumma dina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, dan seterusnya. Banyak orang menyangka ini doa kunut subuh. Padahal ini adanya dalam hadis kunut witir. Adapun kunut yang doa kunut Nabi baca itu variatif, tergantung masalah apa yang terjadi. Ya, ketika tadi ada kaum yang durhaka, kaum Re'lan, Zakwan, Ibnul Bani Lihyan, Musayyah, maka Nabi doakan laknat buat mereka. Ketika ada sebagian kaum mukminin, sebagian sahabat yang terzalimi, maka Nabi doakan keselamatan buat mereka. Jadi apa namanya? Fleksibel doanya, gitu ya. Variatif tergantung apa musibahnya. Oleh karena itu, para ulama juga mengatakan di zaman sekarang masih berlaku kunut nazilah. Ketika terjadi wabah corona, maka doanya adalah minta keselamatan dari wabah, yang minta keselamatan dari penyakit. Ini seperti yang kita lihat dahulu di awal-awal, ya, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu membaca doa kunut nazilah, ya, minta perlindungan dari wabah, perlindungan dari penyakit. Ketika misalnya musibah yang terjadi adalah pembantaian kaum muslimin di negeri lain, maka doanya minta keselamatan buat mereka. Ketika yang terjadi adalah bencana alam, maka doa kunutnya adalah minta keselamatan dari bencana, dan seterusnya. Jadi doa kunutnya variatif tergantung apa musibah yang sedang dihadapi. Itu mudah-mudahan lebih memperluas cakrawala kita tentang masalah kunut ini, sehingga kita bisa menyikapinya dengan benar, dengan baik. Dan juga bagaimana ketika imam itu kunut, ya, sedangkan makmum itu merujukkan pendapat tidak disyariatkannya kunut. Imamnya kunut, sedangkan makmum merujukkan tidak disyariatkannya kunut. Kalau kunutnya kunut nazilah, maka ini disyariatkan. Kalau memang kunut imam kunut karena ada nazilah, maka disyariatkan. Kenapa makmumnya enggak mau ikut? Salah. Makmumnya salah. Kalau kunutnya kunut nazilah, kemudian makmumnya enggak mau ikut, ini salah, keliru. Kemudian kalau kunutnya kunut subuh rutin, oke, bagaimana sikapnya? Ini ada khilaf juga di antara ulama, apakah ikut ataukah tidak. Yang dijelaskan oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Mansari, beliau katakan sebuah kaidah, selama imam itu melakukan suatu hal, memang hal ini diposisikan, ya, oleh para ulama, tapi tidak sampai membatalkan sholat, maka hendaknya diikuti. Kalau ini masih dalam perkara yang diposisikan para ulama, khilaf ijtihadiyah, maka makmum wajib ikut. Karena Nabi mengatakan, innama ju'ila al-imam liyu'tamma bihi, fa'idha kabbara fakabbiru, fa'idha raka'a farka'u. Sebenarnya imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Kalau imam takbir, maka takbir, makmum takbirlah. Kalau imam ruku, maka makmum ruku'lah. Ya, jadi, kembali kepada hukum asal itu, makmum wajib ikuti imam. Ketika imam angkat tangan kunut subuh, maka kata Syarabi, makmum juga angkat tangan. Angkat tangannya ngapain? Mengaminkan. Amin. Allahumma dina fiman hadait. Amin. Wa afina fiman afait, amin. Mengaminkan, ya. Tapi aminkannya ya jangan teriak-teriak, ya, seperti banyak di masjid-masjid. Amin. Itu enggak benar ya. Jadi ini lagi sholat, sedang menghadap Allah yang harus khusyuk. Amin. Dengan khusyuk, dengan khudu. Jadi makmum ikut angkat tangan. Dan juga yang difatwakan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Ya, maksudnya makmum ikut angkat tangan. Nah, dan juga ini yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad kalau jadi makmum di belakang Imam Syafi'i, maka beliau angkat tangan. Ikut mengangkat tangan dan mengaminkan kunut subuh. Ya. Jadi demikian ya, masalah kunut subuh, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Kemudian apa yang kita pelajari bisa menjadi tambahan ilmu, juga tambahan iman buat kita semua, dan semakin mengistiqomahkan kita di atas akidah yang benar, di atas tauhid, dan semoga Allah Ta'ala mengistiqomahkan kita senantiasa di atas Islam, di atas iman yang benar, dan di atas tauhid sampai ajal mencukup kita.